Konsultasi Syariah. Hukum main bola kelihatan lutut. Pertanyaan, apa hukum memakai celana bola yang kelihatan lututnya? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jawaban masalah ini kembali pada pembahasan apakah lutut termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama berpandangan bahwa lutut, demikian pula pusar, bukan termasuk aurat laki-laki. Statusnya hanya sebagai pembatas aurat. Yang dihukumi sebagai aurat laki-laki adalah antara lutut dan pusar. Pendapat ini, insya Allah, adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalil yang mendasari ini adalah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di suatu tempat yang ada airnya. Saat itu, salah satu atau kedua lutut beliau tersinggap. Ketika Utsman mendekat ke beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi lutut beliau. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, berkenaan masalah aurat laki-laki, ada lima pendapat dalam mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang lebih tepat dan yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu sendiri tidak teranggap sebagai aurat. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Kesimpulannya, lutut tidak termasuk aurat, namun meski demikian, kami sarankan saat main bola memakai celana olahraga yang menutupi lutut. Karena saat bermain bola, aurat rawan tersingkap. Sementara memperlihatkan aurat adalah tindakan yang sangat diharamkan dalam Islam walaupun kepada sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, yaitu auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yang artinya, jagalah auratmu, jangan sampai terlihat, kecuali oleh istrimu atau budak wanitamu. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Demikian pula wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang lelaki berkumpul dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan janganlah pula seorang wanita berkumpul dengan wanita lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Bahkan jika memakai celana olahraga yang menutupi lutut saat bermain bola, kita katakan wajib. Itu sangat wajar. Karena ada sebuah kaidah fikih menyatakan, jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Menutup aurat adalah kewajiban. Sementara saat bermain bola dengan memakai celana yang ngepas sampai lutut, rawan tersingkap aurat. Sehingga menutup aurat saat seperti itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan memakai celana olahraga yang menutupi lutut. Hal ini menunjukkan bahwa memakai celana olahraga yang menutupi lutut saat bermain bola adalah kewajiban. Demikian, wallahu a'lam bissawab.